Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Lagi abadat, apa itu hukumnya salat istikharah? Sunnah. Nah, sebelum atau setelah adanya pilihan? Setelah adanya pilihan. Berapa rakaat? Dua rakaat. Yang istikharah kalau dalam bab lamaran ini, lakinya atau perempuannya? Laki-lakinya, perempuannya enggak? Dua-duanya ya. Dua-duanya, kemarin kalau yang laki, hadisnya Jabir bin Abdillah. Kalau yang perempuan, hadisnya Anas bin Malik ya. Ini tentang kisahnya Zainab. Paham? Baik. Sekarang kita baca selanjutnya. Qala al-mu'allif waffaqahu Allah. Munkaratun taqa'u fi fatratil khutubah. Munkarat ini jamak dari munkarah. Kemungkaran-kemungkaran. Taqa'u yang terjadi fi fatratil khutubah, di dalam atau di masa lamaran. Fatrah itu jenjang waktu ya. Ini masa lamaran. Di saat terjadi lamaran itu biasanya ada beberapa kemungkaran yang terjadi. Maka tidak lupa di sini untuk diingatkan, untuk dihindari. Nah, qala thumma innahu la budda min at-tanbih ala jumlatin minal maka minal manakiril waqi'ah fi fatratil khutubah inda kathirin minal muslimin al-yawma. Kemudian perlu diingatkan dari sejumlah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masa lamaran pada kebanyakan muslimin pada hari ini. Fa inna ba'd hadhihi al-manakir qad tu'addu min baridiz zina wal 'iyadhu billah. Karena sebagian dari kemungkaran ini sudah teranggap, terhitung sebagai baridiz zina. Barid itu pos. Posnya perzinahan. Artinya mendekati yang namanya az-zina wal 'iyadhu billah. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji dan yang buruk jalannya. Nah, min dzalik di antaranya kasratu taraddudil khatib ala makhthubatihi. Sang lelaki yang melamar ini sering taradud itu artinya berulang, berbolak-balik menemui perempuan yang hendak dia lamar. Itu ada istilah apa? Apel. Bukan apel. Apel. Tau apel? Kayak orang pacara itu. Biasanya malam mingguan apel ke calon istrinya. Belum siapa-siapa ini. Alasannya minbab ta'aruf. Masih masa saling mengenal, penyesuaian dulu. Gitu. Nah, penherannya pihak walinya pun apa? Oh, tidak masalah. Apalagi sudah istilahnya sebentar lagi menikah. Gitu. Datang ke rumahnya malam-malam, pulang tengah malam. Justru ketika datang itu si wali ini enggak mau ganggu. Ya, sudah ya, Bapak tinggal dulu ya. Belakang. Tinggal ke belakang, biarkan di situ depan duaan. Betul ini. Nah. Yang lebih parah lagi apa? Diajak jalan keluar. Oh, ya silakan. Tapi jangan malam-malam. Hati-hati aja ya. Gimana hati-hati sudah kayak gitu. Nah, ini paham ya? Enggak boleh. Enggak boleh itu karena apa? Mungkar. Nah. Wal khulwatu biha, dan berduaan dengannya. Wal khuruju ma'aha, keluar bersamanya. Yang bilang entah ke taman, entah ke restoran, apa kemana. Wa hadha fihi ma fihi minal mafasidil ma'lumah 'inda kulli ahad. Maka yang demikian ini di dalamnya ada sesuatu yang ya maklum di dalamnya itu kerusakan-kerusakan yang dimaklumi oleh setiap orang. Nah, bahkan kalau di generasi orang-orang dulu itu aib, ya aib. Tidak ada yang melakukannya kecuali pemuda-pemuda nakal. Ya. Nah, istilah Jakarta Pak, bangor, nggak beres. Nah, fa'innahu la yu'manu 'ala ar-rajul wal mar'atil ajnabiyani in ikhtalaya min munkari amin makri syaitani bihima. Karena tidak aman bagi seorang lelaki dan perempuan yang kedua-duanya ini ajnabiyah, asing, bila berduaan dari adanya apa? Makar syaitan pada mereka berdua. Nah, walaupun sama-sama ini santri, santriwati misalkan ya, istilahnya dari pondokan gitu ya. Nah, enggak ada pengecualian kalau urusan kayak gini. Bahaya. Nah. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Tidaklah seseorang dari kalian berduaan dengan seorang perempuan, ya, melainkan syaitan itu yang ketiganya. Nah, jangan dikira nggak ada siapa-siapa, ya. Ada itu yang ketiganya, yaitu syaitan yang manas-manasin kamu. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Syaib, Ibn Abi Asim, dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wal mar'atu balik. Wa in khatabaha ar-rajul fa hiya ajnabiyyatun anhu. Dan perempuannya walaupun sudah dilamar misalkan, ya, tetap dia masih dalam status apa? Ajnabiyah. Belum siapa-siapa itu. Walaupun sudah lamaran. Ya. Walaupun istrinya sudah apa? Tunangan. Sudah ada tukar cincin ini ya, misalnya. Atau sudah keluarga masing-masing saling mengenal, sepakat, tinggal nunggu akadnya aja. Walaupun sudah seperti itu semua, tetap ya, sebelum adanya akad dia masih apa? Ajnabiyah. Wa in kanat min qarabati, walaupun masih kerabat. Misal gitu ya. Tetap ya, tidak menjadi alasan untuk membolehkan apa? Berdua. Kabnati ammi, seperti putri dari paman ini misalnya. atau ibnati khali atau khalati atau putra dari pamanan dari pihak ibu atau dari bibinya. Nah, enggak jadi alasan itu. Wal khidbatu la tuhillur rajul lil mar'ah. Yang namanya lamaran itu tidak membuatnya halal lelaki tadi bagi perempuan tersebut. Yang buat halal itu adalah akad nikah. Kalau khidbah belum. Walal mar'ah lirajul. Tidak pula membuat perempuan tadi halal bagi lelaki tadi. Tidak. Fala yajuzu an takuna tariqatan lil fasadi wal ifsad. Maka tidak boleh lamaran tadi menjadi apa? Tariqah, jalan untuk kerusakan dan merusak. Ya. Apa yang sudah baik. Nah, dan ini kan seringnya menjadi apa? Kerusakannya. Yang tadinya sudah bagus hubungannya, tinggal selangkah lagi. Kok enggak sahan, enggak ngebet gitu ya. Akhirnya malah terjadi apa? Hamil di luar nikah. Nah, dan ngono enggak jadi nikah, ditinggal lari misalnya. Tambah menderita kamu. Gembiralah itu syaitan laknatullah alaih. Ya, tahan. Makanya kalau bisa jarak, dan ini seharusnya ya, antara lamaran dengan nikah itu jangan apa? Terlalu lama, itu fitnah. Ya. Kalau bisa cuma jarak sehari saja udah bagus tuh. Ya. Atau paginya lamaran, sorenya nikah. Ya. Nah, langsung. Ya paling walimah itu nggak usah yang mewah-mewah ya. Tujuannya walimah itu kan biar apa? Orang tahu kalau ini sudah menikah ini. Undang. Kasih aja itu air putih sama kerupuk. Sah gak itu? Sah, nanti ada pembahasannya. Walimah itu gak harus pakai daging. Kalau punya pakai daging, kalau gak punya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini kan sering yang jadi bebannya ya, orang yang menikah nih. Tuh, biaya walimahnya nih gimana nih. Padahal kalau dia memahami Islam tidak mensyaratkan harus yang mewah, di gedung yang megah dengan macam-macamnya itu, enggak, sederhana saja. Nah, nanti kan lewat pembahasan insyaallah. Wala awliya umurin nisa ayamna'u hadzal munkar. Dan bagi wali yang menangani urusan perempuan ini, dalam mereka cegah kemungkaran ini, jangan malah diberi kesempatan dalam kesempitan. Ya, kayak tadi datang apel antara nikah sama lamarannya terlalu jauh, setahun. Ngelamar saat ini, nikahnya tahun depan. Di masa itu apa? Bolak balik katanya sih biar tambah dekat dulu, biar istilahnya saling kenal. Nah, ini musibah. Bawahnya akhirnya apa? Rusak hubungannya. Nah, karena kalau ingat gini, ingat paman ya. Dulu Widiana itu ya, rahimahullah, meninggal masih muda ya, Alia ya, si SMA. Nah, dulu biasa tuh ya, namanya orang kampung ya, anak muda tuh banyak yang naksir. Naksir kecil ya, si SD. Kalau datang itu muda ke rumah Bibiana sembunyi, suruh pergi nggak mau, senyum. Pas paman anak enggak ada. Karena orang tua dua-duanya sudah meninggal. Kakek nenek anak itu sudah meninggal. Tinggal hidup sama paman. Lagi ngonon, anak suruh bikin minuman, anak pulang enggak boleh. Enggak mau senyum-senyum. Bikin minuman, anak lempar itu ke mukanya. Nah. Pergi. Enggak mau malah senyum-senyum. Enggak lama paman anak datang. Baru dengar langkah kakinya ini, pemuda yang langsung lari kencang segar. Paman anak tahu nih, langsung dikejar, tapi enggak kena. Alasannya. Nah, artinya ya begitulah. Artinya wali di sini entah itu orang tuanya, entah itu pamannya, kakaknya, jangan dibiarkan itu. Nah, kalau memang pingin, datang baik-baik. Tandakan dengan apa? Keseriusan, kesungguhan. Tidak boleh seperti itu. Nah, wayamna'u minal ikhtilat wal khulwah wa ghairil masyru'ah. Ghairil masyru'ah. Dan melarang dari adanya ikhtilat dan berduaan yang tidak disyariatkan. Seperti itu. Ya, pacaran istilahnya. Tidak boleh. Nah. Ini kemungkaran yang pertama ditanbih di sini. Itu setelah adanya lamaran, nah, kemudian dibiarkan duaan di masa lamaran tadi. Ini tidak boleh. Karena yang namanya lamaran itu belumlah menjadi apa? Sesuatu yang menghalalkan mereka untuk berdua. Fala wafaqallahu min dhalika aidha al-kalamu bainal makhtubaini li ghairi da'id. Termasuk dari kemungkarannya juga adalah pembicaraan antara keduanya, lelaki dan perempuan, pelamar dan yang dilamar, tanpa ada sesuatu yang mendorong. Ini kebutuhan tanpa ada hajat. Ya. Nah, ini tidak boleh. Dalam pembahasan kita yang kemarin itu dibolehkan kalau apa? Ada hajat, sekedar tahu bagaimana sih suaranya. Dan itu tanpa ada bentuk talabbud. Ya. Hajat betul-betul hajat. Dia sekedar ingin tahu bagaimana bentuk suaranya dan bagaimana bentuk bahasanya. Setelah itu berhenti. Jangan bernikmat-nikmat dengannya. 6. La siyama ibrul hatif. Terlebih lewat apa? Telepon. Ya. Gimana kabarnya? Neng. Api-api ae, Bang. Nggak boleh ya. Oh, sekedar tanya kabar sih gampang ya. Insya Allah dalam lindungan Allah Ta'ala sihah walafiat. Ya, dorongan-dorongan seperti itu jangan kamu umbar. Kalau kamu memang punya perhatian, doakan. Begitu saja, nggak usah sampai kemudian bicara jam 12 malam lagi ya, orang udah berada tidur telepon. Nggak boleh. Fa'innahu ghaliban ma yakunu fi ma la yahillul kalamu fihi. Karena umumnya biasanya itu terjadi di situ sesuatu yang tidak halal pembicaraan di dalamnya. Minal ishq, jadi al-ishq. Al-ishq itu ya tadi nikmat-nikmat itu loh. Ya. Walhub, kecintaan. Wanahwi, kayaknya semisalnya. Bahasanya itu loh. Bahasanya, kata-katanya itu biasanya penuh dengan rayuan-rayuan gombal. Nah. Abang belum bisa tidur. Sebelum mendengar suara Neng. Neng juga misalkan. Wah, ini bahaya ini. Ya, bisa-bisa enggak doyan makan kamu. Ya. Nah. Kam? Bahaya. Ya, apalagi kalau zaman sekarang teknologinya lebih canggih, enggak cuma suara ya. Lebih dari itu. Sangat berbahaya. Nah, jangan sampai apa? Menjadi permainannya syaitan. Nasallahu salama wal afiyah. Wa qad turaqqiqul mar'atu sautaha. Dan terkadang perempuan di saat seperti itu melembut-lembutkan suaranya. Ya toh? Bihaitu yashtahiha ar-rajul. Di mana lelakinya yashtahi, sangat menginginkannya. Itu jantung itu kalau ditaruh ya, mic yang sensitif itu bisa bunyi kelihatan. Dak-duk, bahaya. Wala rubbama zadal amru an hadzal had. Dan boleh jadi perkaranya lebih dari itu. Ya kan? Walidhalik faqad qala Allah Ta'ala wa huwa ahsanul qailin. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia yang maha bagus ucapannya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian wahai perempuan merendahkan, menghaluskan ucapan kalian kalau bicara dengan lelaki, sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit, punya tamak, punya keinginan. Ya. Penyakit apa di sini? Syahwat. Dengar suara yang lembut harus begitu, udah hayalannya tingkat tinggi. Ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Ini yang wajar aja. Enggak usah sampai apa? Dibuat-buat. Nah. Suara perempuan itu hukum asalnya bukan aurat. Ya. Tapi menjadi aurat kalau apa? Di lembutkan ya. Tapi kalau tidak dilembutkan artinya biasa, seperti bisa ucapan biasa. Dan itu juga kata-katanya sopan dan memang sesuai dengan apa? Kebutuhannya saja. Itu tidak masalah. Nah, lagi aman dari fitnah. Nah. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dihindari. Walam ya'zanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah fit tasbihi fi shalah idza nabaha syai'un. Li'an qad yakunu fi sawtiha fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan perempuan di dalam bertasbih di saat salat. Ya, bila ada sesuatu yang ya ini apa? Istilahnya ini keliru gitu ya. Jangan. Tapi dia cukup dengan apa? Dengan tasfiq yang gini. Nah, begini. Kalau terjadi sesuatu apa yang salah dalam salat, jangan subhanallah. Ucapan gitu kalau bagi perempuan enggak boleh. Kenapa? Qad yakunu fi sawtiha fitnah, karena terjadi dalam suara itu fitnah. Ya. Fahada min bab saddid dara'i. Ini termasuk dalam bab menutup celah kerusakan. Nah, ini kaidah penting dalam usul saddid dara'i. Nah. Wa inna ma'abaha lahat tasfiqa litanbih. Hanya saja beliau sallallahu membolehkan bagi perempuan tadi untuk tasfiq. Ya, seperti ini. Nah, gitu. Litanbih. Ketika ingin mengingatkan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man rabahu syai'un fi salati falyusabbih. Barang siapa yang terjadi sesuatu yang membuatnya ragu dalam sholatnya, adalah dia apa? Mentasbih. Kan imam ya, dilihat oleh makmumnya ini, kok kayaknya salah. Ya, harusnya dia tasyahud, kok malah berdiri misalnya. Atau yang semisal itu, maka diingatkan dengan apa? Tasbih. Subhanallah. Begitu. Fa'innahu idha sabbaha ultufita ilaih. Karena bila dia bertasbih, dia akan dipalingkan kepadanya. Nah, begitu. Jadi teringat, oh iya salah, ada yang salah gitu ya. Dengan tasbih tadi memberi sesuatu yang mengingatkan dia apa yang luput. Wa'innama at-tasfiqu lin-nisa. Hanyalah tasfiq, tepukan itu untuk perempuan. Kan ketika Nabi SAW terjadi kesalahan, waktu itu sahabat caranya dengan tepuk. Ya, ayo tepuk paha. Begitu. Ya. Maka ketika selesai salat, Nabi kasih tahu. Cara ngingatkan enggak gitu kalau laki. Caranya adalah tasbih. Walaupun tepukan itu perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, ini yang kedua yang harus dihindari, yaitu kalam pembicaraan yang tidak diperlukan. Nah, terkhusus yaitu lewat telepon. Kenapa lewat telepon lebih diwaspadai? Kan orangnya jauh. Kenapa? Karena lebih menusuk. Ya. Gak ada yang dengar loh. Nah, yang kayak gitu justru apa? Lebih berbahaya. Karena gak ada yang dengar. Kalau langsung begini, dia masih apa? Mending. Ya. Karena ada yang dengar, apalagi di rumahnya kan gitu ya. Kalau bicara yang enggak pantas, nanti kedengeran gitu. Ya waktu itu pun mau bicara yang paling kotor sekalipun dia ya enggak ada yang dengar. Nah, sehingga bahaya, hanya bahaya. Jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa min dzalik ziyaratul makhthuba bi hujjati tahfidziha al-Qur'an. Nah, insyaallah. Wanahwiha min a'malil bir. Ziarah, ziarah itu berkunjung ke perempuan yang dilamar tadi dengan alasan apa? Mengajari hafalan Al-Quran. Ya, insyaallah. Ya. Dan yang semisalnya dari amalan-amalan baik. Ya. Mentang-mentang baru mondok ya. Perhatiannya luar biasa ini. Apalagi guru tahfid. Nah, datangin merujuk hafalan atau yang ahli nahu ya, mau mengajar i'rab, latihan i'rab. Nah, ada yang semisal itu tetap tidak boleh, walaupun embel-embelnya apa? Taklim. Walaupun embel-embelnya ya, istilah yang belajar bersama gitu ya. Itu enggak boleh. Fa inna la yajuz, enggak boleh itu. Walau fi wujudil mahram, walaupun ada mahramnya di situ. Ya. Walaupun ada abinya, ada kakaknya misalkan. Ya. Tetap enggak boleh. Lianna fihi fitnatun azimah, ada fitnatun azimah. Karena padanya ada fitnah yang besar, ya kan? Mesti niatmu dah lain itu. ketika kamu ngajar di pondok ya, sama teman-temanmu dengan yang khusus tadi tuh, santri spesial gitu ya. Lain udah. Fala yakul lirajul ayah fadha nafsahu minat tafkiri fil mar'ah. Atau fala yumkin ya. Maka tidak mungkin bagi seorang lelaki untuk menjaga nafsunya dari memikirkan perempuan tadi. Mesti ada yang apa? Kepikir ya. Walaupun lagi meruja. Tolong disimak ya. Surat ini, surat itu. Bacanya sih lancar dari pikirannya. Kemana-mana sudah. Itu. Atau sebaliknya. Perempuannya yang baca dia yang nyimak. Wah. Pikirannya enggak nyimak ayatnya. Bukan tadabur ayatnya itu. Kok suaranya masuk Allah kayak angin yang berhembus ini bikin ngantuk. Wa kadzalikal mar'ah, begitu pula perempuannya, mesti dalam dirinya apa ada sesuatu itu. Wa ghaliban ma yakunu hadha sababan li husuli syahwah inda ahadihima aw kilahuma, dan seringkalinya yang demikian ini menjadi sebab terjadinya apa? Syahwat pada salah satunya atau kedua-duanya. Nah, waqad sula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, khatabtu imra'atan wa hafaztuha 20 juz'an min al-Qur'an walhamdulillah fi athna'i fatratil khutubah wa ajlisu ma'aha fi wujudi mahram wa hiya multazimatun bil hijab asy-syar'i walhamdulillah wa la takhruju jalsatuna an hadithin diniyin au qiraati qur'anin wa waqtul jalsati qasir fa hal fi hadha khata'un syar'i. Nah, lihat pertanyaannya luar biasa ini. Aku melamar seorang perempuan dan aku ini mengajar dia hafalan Al-Qur'an 20 juz walhamdulillah di masa-masa lamaran tadi, dan aku duduk bersamanya dalam keadaan ada mahramnya dan dia tetap dengan hijab yang syar'i, walhamdulillah katanya, dan pembicaraan kami atau majlis kami ini tidak keluar dari pembicaraan agama, seputar agama, tidak ada bicara macam-macam, pembicaraan seputar masail diniyah atau membaca Al-Quran, dan waktu majlisnya pun sangat singkat, tidak lama-lama. Apakah dalam yang demikian ini ada kesalahan yang syar'i, sesuatu yang dianggap salah secara syariat? Ya. Ini kan betul-betul apa? Sangat menjaga diri ya. Nah, bicaranya seputar masalah agama atau Al-Quran, itu pun singkat. Dalam keadaan ada mahramnya, dalam keadaan masih berhijab. Coba bayangkan. Ya, ya, misalkan lelakinya di sini, perempuannya di sana, ada hijabnya. Coba. Bagaimana ini? Fa ajaba Syekh rahimahullah, hadza la yanbaghi. Kata Syekh rahimahullah, ini tidak sepantasnya. Padahal seperti itu loh. Tidak diberi rukhsah oleh Syekh. Tidak sepantasnya. Lianna syu'ur ar-rajul bi anna jalisatahu makhtubatuhu yusiru syahwah ghaliban. Karena perasaan lelaki tadi bahwa teman duduknya ini adalah perempuan yang sudah dia lamar, itu bisa membangkitkan syahwatnya pada umumnya. Wa thawranu syahwah ala ughairi zawjah wal mamlukah haram. Nah, bangkitnya syahwat pada perempuan yang bukan istrinya, bukan budak yang dia miliki, itu haram. Hati-hati ya. Nah, kalau ada dorongan syahwat ya, dengan perempuan yang itu bukan istrinya, bukan budak yang dia miliki, itu haram. Itu tanda itu. Jadikan itu sebagai apa? Alamat kalau ini haram. Wama adda ila haramin fahuwa haram, dan apa saja yang bisa membawa kepada yang haram, maka dia hukumnya apa? Haram. Al-wasailaha akamul maqasid. Itu kan kaidahnya. Nah, sehingga jujurlah pada diri kita sendiri. Ya. Al-ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Yang namanya dosa itu sesuatu yang bergejolak dalam diri. Ya, bikin berdebar-debar yang namanya apa? Dada. Nah, kalau udah begitu sudah tahu sendiri itu dosa. Nah. Paham? Tentunya ini bagi hati yang apa? Bersih. Maka ketika ditanya seperti itu, beliau senang-senang balik kepada hati orang yang bertanya. Istafti qalbak. Ya, tanyalah hatimu. Albiru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi alqalb. Amal yang baik itu sesuatu yang jiwa ini merasa tenang, hati ini pun tenang. Wal ismu ya, ma haka fi nafs wa taraddada fi salam. Sementara dosa itu yang membuat jiwa ini panas, ya, gerah dan berdebar-debar apa? Dada itu sudah tanda itu apa? Ism, dosa. Paham ya? Ya nah. Maka tidak boleh itu, tidak boleh. Ya. Apakah ada acara ziarah bang? Makanya saya tadi diingatkan, jangan lama-lama. Kalau sudah jelas apa, kamu diterima, kamu sudah cocok, sana sudah cocok, langsung aja. Ada tool, ya, langsung. Nanti bagaimananya tawakal pada Allah Ta'ala, ya. Gak usah terlalu takaluf. Ya. Nah. Kemudian. Wa min jumlatil manakir aiba, termasuk dari kemungkaran-kemungkarannya juga adalah italatu fatratil khutubah, memperlama masa lamaran. Tidak boleh ya, melamar sekarang kemudian tinggal cari ilmu yang nyaman 5 tahun misalnya. Wah, ini bahaya. Paham ya? Mesti jadi beban itu. Mestinya jadi beban. Ini mungkar. Imma bisababi isqali. Isqalin. Ka'alil khatib bitolabatin la yastati wada'aha. Wa imma bisababi tilkal hilatil iblisiyah hatta yata'arafu at-tarafani an ba'dihā al-ba'd wa imma li'ajli inha'il makhthubah dirasadaha wa kullu hadha asbabun ghairu syar'iyyah. Entah itu dengan sebab ya menyusahkan apa ini kahil khatibnya. Ini kahil itu artinya pundaknya. Ithqal memberatkan, menyusahkan pundaknya si lelaki yang melamar dengan tuntutan-tuntutan yang dia enggak mampu untuk memenuhinya. Juga lama mas apa lamarannya. Ya, Mas. Putri kami sudah nerima lamaran sampean. Tapi kami punya syarat. Kan sampean tidak boleh ya melaksanakan pernikahan sampai punya rumah dulu. Nah, piye? Nggih, Pak. Kula tak siap-siap. Sudah beli tanah. Bangun dulu. Lama enggak? Bangun rumah ya lama. Apalagi kalau misalkan standar standar kota. Berapa lama ini? Itu kalau duitnya lancar. Kalau duitnya seret, aduh, nunggu lagi, kerja dulu ya, sambil rumahnya jadi. Rumah jadi juga isinya belum ada. Isinya belum lama ya. Akhirnya masa lamaran jadi apa? Molor. Yang tadinya bisa dipercepat jadi lama. Dia mungkin bangun rumah lama, itu pun butuh biaya, dia harus kerja dulu, cari uang dulu. Nah, al-muhim. Jadi apa? Fitnah, kerusakan. Atau dengan sebab tilkal hilatil iblisiyah, yaitu siasatnya iblis. Nah, ini hati-hati perkataan, hingga kedua mempelai saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, ini sering kan ya, bahkan kalau orang sekarang kebablas, belum saja dilamar, baru istilahnya apa, seneng-senengan aja, belum ada lamaran. Kalau zaman-zaman dulu biasanya kayak gitu, kalau sudah lamaran ya, udah lamaran udah di, kayak dilepas begitu, anggapnya kayak udah sah aja. Nah, sekarang belum saja dilamar sudah kayak gitu. Alasnya sama ini, biar saling mengenal. Ada yang pacarannya itu sampai setahun, tiga tahun, lima tahun, belum nikah-nikah tapi udah kemana-mana. Ini musibah ini ya. Nah, jauhi. Ya, atau dengan alasan untuk menuntaskan pelajaran. Perempuannya misalnya masih kuliah, aduh tanggung ini. Ya, menyelesaikan masa kuliahnya tinggal 2 tahun lagi. Akhirnya si lagi apa? Disuruh nunggu. Sabar ya, 2 tahun lagi selesaikan dulu kuliah. Nah, ini enggak boleh. Paham ya? Kullu hadhihi, semua ini asbabun ghairu syar'iyyah, sebab-sebab yang tidak disyariatkan. Tak benar. Nah, wal wajibu ala man taqaddama lil khitbah ay yakuna qad hayya asbab nikah, yang seharusnya bagi siapa saja yang sudah melangkah dalam urusan lamaran itu, berarti dia sudah siap semua sebab-sebab nikah. Lelaki sudah betul-betul punya kesiapan nafkah lahir batin, dia sudah siap begitu, bang. Perempuannya juga begitu, sudah siap semuanya. Baru terjadi lamaran yang bagus. Hatta yusri'a fil aqd wal bina, sehingga dia bisa cepat melaksanakan akad dan membangun rumah tangga, membina rumah tangga. 6. Wa kadzalik, demikian juga fa yajibu ala ahli al-makhthubah wa man yaqumu bi amri wilayatiha ayyusahila alal khatib, wajib bagi keluarga perempuan yang dilamar tadi atau siapa yang memang ngurusi urusannya perempuan tadi itu, mempermudah lelaki yang melamar. Jangan terlalu apa, membebani dengan syarat-syarat yang berat. Ya kayak tadi itu, ya bisa tapi sampai harus bangun rumah dulu, atau harus ya biasanya kayak gini nih, diambil kesempatan sama keluarganya minta sesuatu lah yang besar, yang berat. Nah, ini gak sepantasnya ya. mudahkan urusannya. 6. Wa ayyusir lahu amra nikah, mudahkan kepada lelaki tadi urusan pernikahannya. Wa alla yusqilaka kahilahu, jangan membebani pundaknya, bima la yastati'u, dengan apa yang dia tidak mampu itu. Wa yusari'a bi ifafi waliyatiha bi nikahiha, dan juga segera ya menjaga kehormatan perempuan yang dalam kepengurusan dia dengan cara dinikahkan langsung. Kalau ditunda-tunda kan jadi beban itu ya. Bisa jadi rusak nanti pikirannya. Wallahul muwaffiq, dan Allah yang memberi taufik. Ini berapa kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi di masa-masa lamaran yang harus dihindari. 6. Berikutnya, tahrimu khitbatil muslim ala khitbati akhi, pengharaman lamaran seorang muslim atas lamaran saudaranya. Wal ya'lamil khatib, hendaklah lelaki yang melamar mengetahui, annahu la yajuzu lahu taqaddum li khitbati imra'atin khatabaha ghairuh wartadahu. Bahwa tidak boleh baginya untuk maju melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain dan keluarganya sudah meridainya, dia pun ridha kepadanya. Ini sudah apa? Ada saling terima. Kalau sudah begitu sudah, jangan nyerobot. Nah, di hadis Nabi SAW, la yakhthubur rajulu ala khitbati akhi. Janganlah seorang lelaki itu melamar ya di atas lamaran saudaranya. Saudaranya sedang proses lamaran dengan perempuan tadi. Tiba-tiba dia motong. Datang secara sembunyi-sembunyi ke keluarganya. Nawarkan lamaran juga, bahkan menjanjikan yang lebih daripada lelaki yang pertama. Ini tidak boleh ya. Ini diantara sebab yang merusak hubungan ukhuwah, yaitu dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam masalah jual beli, kalau terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, tidak boleh datang orang ketiga apa? Ikut nimbrung di situ. Bang, saya anak sedang beli sama Budar satu barang. Masih khiyar ini, masih dalam bentuk tawar menawar ya. Datang misalkan orang ketiga kepada Budar, berapa dia belinya? Dia mintanya 15. Dah, saya 20. Nah, begitu. Nah, boleh begitu ya. Tunggu sampai selesai apa? Khiyar, baru antum masuk. Begitu. Kalau masih khiyar, jangan. Karena inilah yang merusak hubungan ukhuwah. Tak boleh. Wa zada fi riwayah hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahul khatib. Sampai lelaki yang melamar yang pertama ini meninggalkan lamaran tadi. Ya, atau mengizinkan kepada lelaki yang berikutnya untuk memberikan lamarannya. Begitu. Nah, bagaimana babitnya? Akan dibahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Cukup. Ada pertanyaan? Masalah tasbih. Untuk perempuan tasbihnya bentuknya apa saja? Paha bisa atau yang? Ya, yang istilahnya sekedar sampailah maksudnya. Biasanya begini ya, antara tangan itu. Ya, dua jari. Enggak harus keluar dari tangan lewat sini atau mana? Enggak harus. Ya, artinya yang paling ringan lah. Paling ringan. Kalau gini kan nanti terlalu berat ya, bagi bajunya atau gimana lah. Yang paling ringan ya di sini, antara ini. Cukup. Khairan.